Diana Ria, terima kasih. Tangannya boleh dilambaikan ke atas semuanya. Tepuk tangan paling meriah buat Adela di sini, mana dulu dong semuanya.